Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembacaan terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarhi Sunnah lil Barbahari. Qala al muallif rahimahullah wa alam rahimakallahu أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له. Berkata al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah wa'alam rahimahullah, dan ketahuilah, hendaklah engkau mengetahui, mengilmui permasalahan ini rahimahullah, semoga Allah merahmatimu. Anna ahlal ilmi, bahwasannya para ulama, ahlul ilmi, mereka-mereka yang kokoh, tegar, istiqamah di atas al-kitab wa sunnah ala fahmi salaf salih. Yarudduna qawla al-jahmiyah. Mereka-mereka, para ulama tersebut senantiasa membantah pendapat dan ucapan orang-orang jahmiyah. Mereka ahlul ilmi senantiasa menjelaskan kebatilan kepada umat tentang batilnya pemikiran pendapat orang-orang Jahmiyah. Di antara kesesatan Jahmiyah yang telah kita lewati dan sering kita dengar adalah mereka menafikan al-asma was sifat. Menafikan asmaul husna was sifatul ula. Bahkan di antara mereka ada yang terjatuh pada al-jabriyah, meyakini bahwa hamba ini majbur, dipaksa tanpa memiliki kehendak sama sekali, tanpa memiliki kemauan dan keinginan sama sekali. Apa yang mereka lakukan murni ketentuan Allah tabaraka wa taala, tanpa sedikit pun mereka bisa berpikir dan menimbang permasalahan mereka. Ini kesesatan-kesesatan Jahmiyah. Para ahlul ilmi senantiasa membantah pendapat mereka, kesesatan mereka, dan menjelaskan kepada umat tentang betapa jeleknya pemahaman mereka. Hatta kana fi khilafati bani fulan. Hingga sampai pada masa kepemimpinan bani fulan. Yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Yang dimaksudkan adalah bani Abbasiyah. Di masa pemerintahan Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wazik. Tiga masa kekhalifahan. Tiga masa pemerintahan khalifah ketika itu. Takallam ar-ruwaibidhatu fi amril ammah. Di masa itulah ar-ruwaibidhah, as-safih, seorang yang dungu, seorang yang safih, yang tidak memiliki ilmu dan jelek pemahamannya, namun berbicara tentang urusan umat, berbicara tentang urusan agama Allah Azza wa Jal, berbicara tentang urusan agama ini sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa ta'anu ala athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mencela, ta'anu, mencela, menghina athar, hadis-hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadhu bil qiyasi war ra'yi, di samping mereka mencela hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai akibatnya mereka mengambil dalam agama ini hasil dari buah pemikiran mereka. Balasan dari mereka meninggalkan sunnah Rasul, maka mereka tidak terbimbing dengan dalil, tetapi mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kaffaru man khalafahum, sehingga mereka mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka. mereka berada di atas kekufuran. Mereka berada di atas kebid'ahan yang sangat besar dan sangat berat. Tetapi justru mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sesuai, tidak sepaham dengan mereka. Fadakhala fi qawlihimul jahilu wal mughafalu walladhi la ilma lahu. Sehingga masuklah ke dalam pendapat mereka, pemikiran mereka, orang-orang yang jahil. Orang-orang yang mughafal, jahil, tidak punya ilmu. Tertipu dengan ajakan dan seruan mereka. Tertipu dengan buah pemikiran mereka. Al-mughafal, orang-orang yang lalai. Orang-orang yang tidak mau perhatian. Orang-orang yang masa bodoh. Terhadap urusan mereka. Yang penting ikut mana yang banyak. Oh, sekarang pemerintahan menetapkan peraturan demikian. Maka dia ikuti. Mayoritas manusia di masa sekarang ini mengatakan demikian, dia ikuti. Al-mughaffal. Walladhi la ilma lahu. Demikian pula orang-orang yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Baik, dikatakan jahil atau dia memiliki sebahagian ilmu namun tidak terbimbing dengan al-haq. Tidak terbimbing dengan dalil dari Al-Kitab wa Sunnah. Lebih cenderung kepada ar-ra'yu, hasil pemikiran mereka orang-orang Jahmiyah. Ini semua masuk dalam jerat-jerat kebid'ahan Jahmiyah. Hatta kafaru min haitsu la ya'lamun. Sehingga mereka menjadi kafir dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Hanya karena ikut-ikutan tadi, maka mereka menjadi kafir. Dengan sebab ketidakmauan mereka untuk mengkaji Al-Kitab wa Sunnah. Dengan sebab berpalingnya mereka dan mudah-mudahannya mereka dalam urusan agama Allah Azza wa Jal. Menyebabkan mereka kafir. Fahalakatil ummatu min wujuhin. Maka umat ini binasa dari beberapa sisi. Wa kafarat min wujuhin, sebahagian mereka menjadi kafir dari beberapa sisi. Wa tazandaqat min wujuhin, sebahagian lagi menjadi zindiq, keluar dari Islam dari beberapa sisi. Wa dhallat min wujuhin, sebahagian lagi sesat dari beberapa sisi. Wa tafarraqat min wujuhin wabtada'at min wujuhin, terpecah belah mereka. Tafarraqat, persatuan umat terpecah belah dari beberapa sisi. Wabtada'at min wujuh, dan terjatuh pada kebid'ahan. Karena tadi kejahilan mereka, ketidakmauan mereka mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal dan mengikuti yang paling banyak dalam kesesatan. Mengikuti yang sedang umum terjadi di negerinya. Walau itu berada di atas al-batil, tetap diikuti oleh mereka. Illa man thabata ala qawli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi. Kecuali orang-orang yang tetap kokoh. Illa man thabat. Kecuali orang-orang yang tetap kokoh. Di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amrihi. Wa amri ashabihi. Berada tetap dia kokoh di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di atas urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintahnya dikerjakan, larangan-larangannya ditinggalkan. Hal-hal yang bisa membuat mereka kokoh dan istiqamah di atas Al-Kitab wa Sunnah, mereka berupaya untuk terus mengerjakannya. Dan perkara-perkara yang bisa menjauhkan mereka dari agama Allah, itu mereka berhati-hati darinya. Sehingga orang yang seperti ini tetap bisa istiqamah sekalipun berbagai macam fitnah datang melanda. Tetap mereka bisa istiqamah. Walam yukhati ahadan minhum, walam yujawiz amrahum, wawasi'ahum ma wasi'ahum, walam yarghab an tariqatihim wa madhhabihim. Walam yukhati ahadan minhum. Dan orang yang istiqamah ini tadi tidak menyalahkan seorang pun, tidak menuduh seorang pun, tidak menjatuhkan seorang pun dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti arahan Rasul, mereka mengikuti bimbingan para sahabat, generasi terbaik dari umat ini dan terus mengikuti mereka dengan baik, tidak menjatuhkan, tidak mencela, tidak menghina seorang pun dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Walam yujawiz amrahum, dan sama sekali tidak melampaui. Yujawiz melampaui, sama sekali tidak melampaui arahan dan bimbingan mereka. Apa yang dibimbingkan oleh Rasul, apa yang difahami oleh para sahabat, itulah yang dia ikuti. Tidak melampaui sama sekali. Ketika orang-orang yang tersesat dengan pemahaman Jahmiyah dan kemudian menyatakan Al-Quran makhluk, mereka tidak mengikutinya sama sekali. Tetap tegar di atas Al-Kitab wa Sunnah. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Tetap mereka istiqamah di atas keyakinan ini. Tidak melampaui arahan dan bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Wa wasi'ahuma wasi'ahum. Dan mencukupkan dirinya. Dia mencukupkan dirinya dengan mengikuti generasi terbaik umat ini. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga mencukupkan hal itu untuk mereka. Yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalil dari Al-Kitab wa Sunnah cukup untuk diamalkan oleh para sahabat, maka demikian pula yang datang belakangan ini. Al-Kitab wa Sunnah cukup sebagai dalil pegangan untuk diamalkan. La yujawiz ahadan minhum. Tidak melampaui sedikit pun dari apa yang telah dijalani oleh Rasul dan para sahabatnya. Walam yarghab an tariqatihim wa madhhabihim. Juga tidak benci dia. Yang istiqamah ini tadi tidak benci sama sekali. Tidak membenci dan tidak menjauh dari tariqah, metode, jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetap dia ikuti, dia pegangi. Hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Hadis yang telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perpecahan umat ini. Dan beliau menyatakan, hanya satu yang selamat. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa satu kelompok yang selamat ini wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, hum al-jama'ah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas bimbingan yang aku lalui, di atas jalan yang aku jalani di hari ini dan yang dijalani oleh para sahabatku. Sama sekali tidak membenci, tidak berpaling dari metode yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alima annahum kanu 'ala al-islam as-sahih, dan dia tahu bahwa merekalah para sahabat yang benar-benar berada di atas Islam yang benar. Merekalah yang senantiasa dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikian pula yang disanjung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Para sahabat yadkhulu fi hadhil ayat dukhulan awwaliyan. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Para sahabat orang terdepan dalam mendapatkan kebaikan ini. Radiyallahu anhum wa radu an. Mereka adalah orang-orang yang Allah mereka adalah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Para sahabat dari kalangan Muhajirin wal Ansar masuk ke dalam ayat ini yang paling pertama sekali sebelum generasi yang datang setelah mereka. Maka kebaikan dan kemuliaan itu ada pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa 'alima annahum kanu 'alal Islam as-sahih. Dia orang yang istiqamah di atas Al-Kitab wa Sunnah tadi benar-benar mengetahui generasi pertama umat inilah yang terbaik dan yang berada di atas Islam yang benar. Aslam wa ahkam. Inilah salafus salih. Metode yang mereka ikuti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, aslam yang paling selamat, wa ahkam dan yang paling bijaksana. Berbeda sebahagian ahlul ahwa wal bid'ah, mereka menyatakan hum aslam. As-salafu aslam wal khalafu ahkam. Iya. Kalau mau selamat, metode yang paling baik adalah metodenya mereka, para salafus saleh. Tetapi dalam masalah kebijakan, yang lebih baik adalah mereka-mereka yang datang belakangan, lebih bijaksana. Ini keliru. Tidaklah mereka selamat kecuali karena mereka berjalan di atas hikmah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wal iman as-sahih, dan mereka orang-orang yang istiqamah di atas Al-Kitab wa Sunnah benar-benar mengetahui bahwa para sahabat dan generasi yang mengikuti mereka setelahnya adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Faqalladahum dinahu wastarah. Maka dia mengikuti mereka. Orang yang istiqamah ini tadi tetap mengikuti mereka. Taklid kepada al-haq. Wastarah. Dan dia menjadi tenang dalam mengikuti al-haq tadi. Sekalipun datang berbagai macam ujian dan cobaan. Bahkan datang siksaan, hukuman pada dirinya, pada keluarganya. Tetap dia istiqamah di atas al-kitab wa sunnah. Inilah kondisinya ahlul ilmi yang di awal disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, anna ahlul ilmi lam yazalu yarudduna qawla al-jahmiyah. Orang-orang yang istiqamah, yang terdepan tentunya adalah para ulama, yang terus menjelaskan kepada umat ini berbagai macam penyimpangan dari semua kelompok. Tetap mereka istiqamah di atas al-kitab wa sunnah. Allahu a'lam bissawab. Adapun syarahnya insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.